sudah kerja siang dan malam, makan bukan untuk diriku sendiri. Papa bertanya, Bimbel, ada apa? Mama tersenyum dengan manis. Dan beliau bilang, sekolah di BPLP Bali. Ku sering berkunjung ke sana. Aku diberi cinta dan ku berikan dia cinta. Ku rangkul tanganku di pundaknya. Dia berbisik, "Bim Bim, what's up? Something happened? Your trouble." Tahu dia bilang apa? Dia bilang, dia selalu bilang,